Dan andai kata

Rasulullah mengatakan wa'lam annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al kabri wa annal ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kemenangan mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannah dari Allah bersama kesabaran, komitmen di atas prinsip dengan berbagai macam perencanaan, perjanjian lagi dalam kehidupan dunia ini. Wa anna al-farja ma'al karbi, dan kemudahan itu akan muncul setelah kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bila suatu bencana, suatu ujian, suatu kesulitan sudah mencapai tingkat puncak yang tidak mampu kita pikul, itu pertanda akhir daripada kesulitan tersebut dan sebagai awal daripada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yang namanya kehidupan tidak lepas daripada dua hal, sulit, mudah. Setelah kita senang pasti ada kesedihan, setelah kesedihan pasti ada kesenangan. Itu namanya kehidupan yang tidak lepas dari kehidupan manusia ini. Tapi yang harus kita imani dan kita laksanakan adalah apapun yang terjadi, kita harus tetap di atas prinsip yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan lewat Rasul-Nya kepada kita. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma a'izz al-islam wa muslimin wa ahlil al-marata wal muntakir wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wa muslimin wa ahlil al-marata wal muntakir wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma arhamni ibadaka al-mustad'afina fi masharik al-ard wa magharibiha. Allahumma qut aswal muslimina min ayl al-zalimin. Allahumma ihfaz ulama'ana rabbaniyin. Allahumma ihfazhum fa innahum min ansarihim ya rabbal alamin. Allahumma kassir du'at at-tawfiq fi hadha al-balad wa fi sa'iri biladi al-muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru salam.